وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه إخواني في الدين وأخواتي في الله kaum muslimin wal muslimat Bapak Ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala yang hari ini Allah Subhanahu wa taala pertemuan kita di majelisnya mulia ini. Mudah-mudahan melalui majelis ini Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita semua, kepada ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di majelis ini, Allah Subhanahu wa taala menampakkan kepada kita keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam mudah-mudahan senantiasa Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada keluarganya, istri-istrinya, para sahabatnya yang mulia, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan sampai pula kepada kita seluruh umatnya. Ikhwani fi din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dengan mohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan siang hari ini saya akan membawakan tema tentang ta'zim sunnah, untuk menggabungkan sunnah di dalam kehidupan seorang muslim, tentang menggabungkan sunnah, menghormati sunnah, dan memuliakan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim dan muslimah. Ikhwani fi din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Mengagungkan sunnah dan memuliakannya adalah di antara salah satu sifat orang-orang yang beriman. Salah satu sifat orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana lil mu'min wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Perhatikan kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah pantas bagi seorang mukmin atau mukminah, orang yang beriman laki-laki atau perempuan, ketika Allah dan Rasulnya menetapkan suatu perkara, kemudian mereka memiliki pilihan yang lain. Kemudian mereka memiliki pilihan yang lain. Kata Allah, tidak pantas orang yang mengaku beriman, seorang mukmin atau mukminah, ketika Allah dan Rasulnya, ya, Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu perkara, kemudian mereka memilih ketetapan yang lain, memilih selain yang telah Allah dan Rasulnya tetapkan bagi mereka. Jadi tidak pantas bagi orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka dari ayat ini sifat orang yang beriman itu, baik laki-laki atau perempuan, senantiasa memilih apa yang telah Allah dan Rasulnya tetapkan baginya, dan tidak memilih selain itu. Begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayat yang lain berfirman, "Fala warabbika," kata Allah, "Fala warabbika," demi Tuhanmu wahai Muhammad. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan namanya sendiri, dengan dirinya sendiri, "Fala warabbika," demi Rabbu wahai Muhammad, La yu'minun, mereka tidak beriman, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka itu tidak beriman. Hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. Perhatikan kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, demi Tuhanmu wahai Muhammad, mereka itu tidak beriman. Mereka itu tidak dikatakan sebagai orang beriman sampai apa? Sampai mereka menjadikanmu sebagai hakim dalam urusan yang mereka perselisihkan. Menjadikanmu sebagai hakim, menjadikanmu sebagai pemutus perkara atas urusan yang mereka perselisihkan. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait. Tidak cukup dengan itu, kemudian mereka tidak mendapati dalam diri mereka kesempitan terhadap apa yang telah Engkau putuskan. Wa yusallimu taslima, dan mereka benar-benar taslim, benar-benar menerima terhadap apa yang telah Engkau putuskan. Perhatikan dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tiga sifat yang seharusnya dimiliki oleh orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah. Yang pertama adalah menjadikan Rasul sebagai hakim dalam setiap urusan, dalam setiap urusan kita. Menjadikan Rasul, keputusan-keputusan Rasul, sunnah-sunnah Rasul sebagai pemutus perkara dalam urusan-urusan yang kita perselisihkan. Kemudian yang kedua, menghilangkan rasa kesempitan di dalam hati terhadap apa yang diputuskan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak cukup hanya sekedar menjadikan Rasul sebagai hakim secara lahir saja, secara lahir saja. Tapi ini juga diikuti dengan ketundukan secara batin, menghilangkan kesempitan, ketidakrelaan, ya, terhadap apa yang diputuskan oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga adalah taslim. Taslim ini artinya adalah benar-benar menerima, ridho dengan apa yang diputuskan oleh Rasulullah SAW. Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di mengatakan, yang pertama, orang yang hanya melakukan yang pertama, yaitu menjadikan Rasul sebagai hakim, ini maqam Islam, tingkatan Islam di dalam agama, termasuk di antara tingkatan Islam dalam agama. Kalau seseorang kemudian tidak memiliki kesempitan dalam hatinya terhadap apa yang diputuskan oleh Rasul, maka dia naik derajatnya kepada derajat iman. Kalau dia kemudian betul-betul sungguh-sungguh tunduk menerima kepada apa yang diputuskan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia naik kepada derajat ihsan, naik kepada derajat ihsan. Ini yang harus dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam ayat ini, lagi-lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaitkan tentang sikap seseorang terhadap keputusan Rasul atau sunnah Rasul dengan masalah iman. Dengan masalah iman. Karena Allah mengatakan, "Fala warabbika la yu'minu," demi Tuhan wahai Muhammad, mereka tidak beriman. Terlebih juga di dalam ayatnya ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan innamakana qaulal mu'minina idza du'u ilallahi wa rasulihi idza du'u ilallahi wa rasulihi yahkum bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na. Sesungguhnya perkataan orang-orang beriman. Sekali lagi, sesungguhnya perkataan orang-orang beriman itu ketika dia diajak kepada Allah dan Rasulnya, agar Allah dan Rasulnya itu menjadi pemutus perkara atas urusan-urusan mereka, mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Mereka mengatakan kami mendengar dan kami taat. Inilah yang seharusnya kata Allah Subhanahu wa taala dikatakan oleh orang-orang yang beriman ketika diajak kepada Allah, keputusan Allah dan keputusan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka intinya hadis dimengatakan oleh Allah Subhanahu wa taala menerima sunnah, mengagungkan sunnah Rasul, menghormati sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam di antara sifat orang-orang yang beriman. Kemudian hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di kalangan orang-orang yang beriman pun tinggi dan rendahnya derajat orang beriman itu juga ditentukan oleh sejauh mana sikap dia terhadap sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bahwa orang beriman itu tidak semuanya berada pada level yang sama. Sebagiannya lebih tinggi dari sebagian yang lain. Nah, di antara faktor yang akan membuat kedudukan seorang beriman itu tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah bagaimana sikap dia terhadap sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Abu Bakar As-Siddiq. Kita tahu kisahnya. Mengapa beliau digelar dengan As-Siddiq yang maha membenarkan? Bagaimana Abu Bakar As-Siddiq menjadi orang yang tinggi sekali kedudukannya di kalangan umat ini? Sehingga Rasulullah SAW mengatakan kalau iman Abu Bakar ditimbang dengan iman seluruh umat Islam, maka akan makin berat keimanan Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Perhatikan bagaimana sikap Abu Bakar terhadap sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika terjadi peristiwa Isra Mi'raj, Isra Mi'raj pada tahun ke-10 dari pengutusan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Rasul diperjalankan dari Mekah ke Baitul Maqdis, kemudian diangkat ke langit, kemudian pulang hanya dalam satu malam saja. Setelah peristiwa itu terjadi, Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan itu kepada manusia. Orang-orang kafir Quraisy ketika mendengar kisah ini, cerita ini dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, merasa bergembira. Kenapa merasa bergembira? Kata mereka, ya, mereka seakan-akan memiliki sebuah bukti untuk menunjukkan bahwa Muhammad itu adalah seorang pendusta. Adalah seorang pendusta dengan kisah Isra Mi'rajnya itu. Kemudian orang-orang kafir Quraisy itu datang kepada siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq, ya, di kalangan mereka dikenal sebagai orang yang berakal, orang yang cerdas, orang yang bijak. Jadi orang-orang kafir Quraisy ini datang kepada Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu dengan harapan, ya, Abu Bakar kembali kepada kekafiran dan tidak beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka mengatakan kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, perhatikan. Perhatikanlah bahwa sahabatmu itu telah berkata demikian dan demikian. Sahabatmu telah berkata bahwa ia melakukan perjalanan dari Mekah ke Baitul Maqdis, kemudian diangkat ke langit dan pulang pada malam itu juga. Hanya satu malam saja." Nah, perhatikan apa jawaban Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan in kana qad qalahu faqad shadaq. Jika dia Muhammad itu telah benar-benar mengatakannya, maka sungguh dia telah berkata jujur. Sungguh dia telah berkata jujur. Perhatikan sikap penerimaan Abu Bakar radhiyallahu ta'ala kepada apa yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Walaupun apa yang dikatakan Rasul itu bertentangan dengan akal manusia. Bertentangan dengan akal manusia. Dan Abu Bakar ketika itu adalah orang yang cerdas, orang yang berakal. Tapi keimanan Abu Bakar sungguh sangat tinggi. Abu Bakar menanggalkan akalnya dan memilih untuk menerima apa yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sejak saat itulah kemudian Abu Bakar diberi gelar dengan As-Siddiq yang senantiasa membenarkan. Maka dari kisah ini harus dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa seorang akan naik derajatnya, kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan sikap dia terhadap sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kisah yang kedua itu kisah Hudzaifah ibn Yaman. Kisah Hudzaifah ibn Yaman. Diriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan transaksi jual beli dengan seseorang. Transaksi jual beli dengan seseorang. Kemudian setelah beberapa waktu, orang yang bertransaksi dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu mengingkari bahwa telah terjadi antara dirinya dengan Rasul sebuah transaksi jual beli. Mengingkari. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam di hadapan para sahabatnya ketika itu mengatakan, siapa yang siap menjadi saksi atas transaksi yang telah aku lakukan dengan orang ini? Kebanyakan para sahabat ketika itu diam, karena mereka merasa tidak tahu dan tidak menyaksikan transaksi antara Rasul dengan orang tersebut. Namun tiba-tiba salah seorang sahabat yang mulia yaitu Hudzaifah ibn Yaman mengatakan, saya wahai Rasulullah, saya siap menjadi saksi untukmu. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bertanya, bagaimana engkau bisa menjadi saksi atas sesuatu yang tidak pernah kau saksikan? Kemudian Hudzaifah ibn Yaman mengatakan, usaddiquka fi khabari sama afala usaddiquka fi dzalik. Kata Hudzaifah ibn Yaman, aku telah membenarkanmu dalam urusan kabar dari langit. Dalam urusan kabar dari langit aku membenarkanmu, aku percaya kepadamu. Maka mengapa dalam urusan seperti ini aku tidak percaya kepadamu? Jadi kalau dalam urusan yang lebih besar dari ini saja, itu tentang kabar dari langit, dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu aku percaya kepadamu, maka bagaimana dalam urusan seperti ini? Karena sikap Hudzaifah ibn Yaman ini, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menetapkan bahwa kesaksian Hudzaifah ibn Yaman itu sama dengan kesaksian dua orang. Sama dengan kesaksian dua orang. Dimuliakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam karena sikapnya tersebut. Nah, hadis dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dengan sunnah? Yang dimaksud dengan sunnah dalam pembahasan kita kali ini adalah segala sesuatu yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan istilah sunnah yang masyhur di kalangan para fuqaha, di kalangan ahli fikih. Istilah sunnah di kalangan para fuqaha atau ahli fikih, dan ini yang biasa kita kenal, yang masyhur di kalangan kita, yaitu sesuatu yang jika dikerjakan mendapat pahala, jika tidak dikerjakan tidak tidak mendapat apa-apa, tidak pahala dan tidak juga dosa, kan begitu. Namun yang dimaksud dengan sunnah di sini bukan hanya sekedar itu. Sunnah yang dimaksud di sini yang harus kita muliakan, yang harus kita agungkan, yang harus kita hormati adalah segala sesuatu yang datang dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik yang hukumnya wajib atau hukumnya sunnah menurut istilah para fuqaha tadi. Baik berkaitan dengan masalah akidah, keyakinan, atau berkaitan dengan masalah ibadah. Begitu juga berkaitan dengan masalah muamalah. Begitu juga berkaitan dengan masalah akhlak dan lain sebagainya. Intinya bahwa segala sesuatu yang datang dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itulah yang dimaksud dengan sunnah yang harus kita muliakan, yang harus kita agungkan dan harus kita hormati sebagai seorang muslim dan muslimah. Nah, hadis dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita mengagungkan sunnah Rasul? Jika kita telah paham, telah mengetahui bahwa kita wajib untuk mengagungkan sunnah Rasul, maka bagaimana cara kita mengagungkan sunnah Rasul itu? Yang pertama, di antara cara mengagungkan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah senantiasa menerimanya. Menerima apapun yang dikabarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak menolaknya, termasuk juga tidak meragukannya sedikitpun. Jadi apa yang dikabarkan oleh Rasul kepada kita, maka sikap kita adalah tasdik, seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar tadi, membenarkannya, mempercayainya, menerimanya, dan tidak meragukannya sama sekali. Walaupun hal itu bertentangan dengan akal kita, ya. Walaupun hal itu bertentangan dengan akal kita, walaupun hal itu bertentangan dengan keinginan-keinginan kita, ya. Walaupun hal itu bertentangan dengan keinginan kita, walaupun hal itu bertentangan dengan tradisi dan kebiasaan orang-orang di sekitar kita, ya. Walaupun hal itu bertentangan dengan tradisi dan kebiasaan orang-orang di sekitar kita, kita harus menerima apa yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tasdik, membenarkannya. Khususnya dalam hal ini adalah apa yang dikabarkan oleh Rasul. Jadi sunnah-sunnah Rasul yang berkaitan dengan khabar, informasi. Di antaranya misalnya ketika Rasul menginformasikan kepada kita tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah. Bahwa Allah itu begini dan begitu, Allah itu melakukan ini, melakukan itu. Bahwa Allah itu sifatnya begini, sifatnya begitu. Maka kita harus percaya dan kita harus meyakininya bahwa Allah seperti yang dikabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kemudian kita mengingkarinya. Ketika Rasul mengatakan Allah itu begini, kemudian kita mengatakan ah, Allah itu tidak begitu, misalnya. Ini menolak namanya. Begitu juga ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kepada kita tentang apa yang terjadi pada waktu-waktu yang terdahulu, maka kita harus membenarkan, kita harus percaya. Contoh misalnya, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, menginformasikan kepada kita bahwa makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah itu pena, katanya. Pena. Kemudian Allah mengatakan kepada pena itu, uktub, tulislah. Kemudian pena itu mengatakan, mada aktub, apa yang aku harus tulis. Kemudian Allah mengatakan kepada pena itu, uktub maqadir al-falaik ila yaumil qiyamah, tulislah seluruh takdir makhluk sampai hari kiamat. Ketika kita mendengar Rasul menginformasikan kepada kita dengan informasi seperti ini, dengan kabar seperti ini, maka bagaimana sikap kita? Pasti kita benarkan, kita percaya. Begitu juga kabar Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tentang apa yang akan terjadi dekat dengan hari kiamat, dan ini juga banyak tentang tanda-tanda hari kiamat, bahwa nanti di akhir zaman itu akan terjadi ini, terjadi itu. Nanti dekat dengan hari kiamat itu akan begini, akan begitu. Kita benarkan, sudah. Jangan kita menolaknya, apalagi meragukannya. Atau meragukannya. Atau melakukan penafsiran-penafsiran yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ya, seperti misalnya ada sebagian orang mengatakan, Rasulullah SAW mengatakan, bahwa di antara tanda hari kiamat itu matahari akan terbit dari barat, ya kan? Dalam hadis-hadis yang sahih, matahari itu akan terbit dari barat. Sekarang kita tahu matahari terbit dari timur. Sebagian orang mengatakan bahwa itu katanya yang dimaksud hadis itu matahari terbit dari barat itu bukan yang sebenarnya. Tapi katanya maksudnya adalah segala sesuatu datang dari orang barat. Segala sesuatu datang dari orang barat seperti zaman sekarang ini katanya. Tren, mode, teknologi datang dari orang barat. Nah, itulah yang dimaksud hadis Rasul di antara tanda hari kiamat matahari akan terbit dari barat. Bukan begitu. Itu penafsiran yang tidak benar. Itu sama saja menolak hadis Rasul. Sama saja tidak mengagungkan sunnah Rasul. Karena urusan kita dalam hal seperti ini adalah apa tadi? Tasdik, membenarkan sudah. Cukup membenarkan bahwa matahari akan benar-benar terbit dari barat. Seperti yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga tentang munculnya Dajjal, tentang turunnya Isa dan lain sebagainya. Kabar-kabar itu maka kita harus terima, harus kita percaya dan tidak boleh kita menolaknya atau meragukannya. Begitu juga kabar-kabar Rasul tentang akan terjadi nanti pada hari kiamat, banyak sekali. Nanti di hari kiamat kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan telanjang, tidak disunat, tidak memakai alas kaki, berdiri manusia di sana berapa lama? 50.000 tahun. 50.000 tahun kita belum ngapa-ngapain, Pak, cuma berdiri, belum dihisab, belum dihitung amal-amal kita, belum ditimbang amal-amal kita, kita berdiri di mahsyar itu 50.000 tahun. Bagaimana sikap kita ketika mendengar hadis seperti ini? Tadi, sekali lagi, kita benarkan. Kita percayai. Karena itu datang dari Rasulullah SAW. Jangan kemudian kita menimbangnya dengan akal kita saat ini. Lalu kemudian kita mengatakan, mana mungkin? Ya kan, kita bisa bertahan berdiri selama 50 ribu tahun. Kalau kita ukur dengan ukuran zaman sekarang, kan di dunia ini ada nggak orang bisa berdiri selama 50 ribu tahun? Jangan sampai 50 ribu tahun, coba aja satu hari berdiri gitu. Ada lah yang bisa, nggak bisa, mungkin langsung pingsan. Tambah lagi kata Rasulullah SAW, matahari akan mendekat, dekat sekali matahari di atas kepala manusia ketika itu. Dan manusia berkeringat. Dan keringatnya sesuai dengan dosa-dosa yang telah dia lakukan ketika di dunia. Kalau kita ukur dengan hukum kita di dunia ini, mungkin tidak. Matahari dekat dan kita masih hidup. Kita masih hidup. Berapa jarak bumi ke matahari itu sekarang? Sekian juta lah ya, mungkinnya berapa, wallahu a'lam. Dan katanya kalau matahari mendekat sedikit saja, bumi ini kan akan hangus. Betul tidak? Bumi ini akan hangus, akan hancur. Kalau matahari menjauh sedikit saja, bumi ini akan beku. Itu hitungan kita di dunia. Di akhirat lain lagi. Maka bagaimana sikap kita sekali lagi ketika mendengar hadis Rasulullah SAW seperti ini, maka kita pasti kita membenarkan. Kita membenarkan, itulah sikap seorang muslim di dalam mengagungkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, menerimanya. Kemudian hadis dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara cara mengagungkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah bersemangat untuk mempelajarinya. Bersemangat untuk mempelajarinya. Memiliki rasa ingin tahu yang besar terhadap sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam urusan-urusan yang kita jalani dalam kehidupan ini. Maka di antara bentuk menghormati sunnah Rasul, mengagungkan sunnah Rasul itu, kita senantiasa mempelajari. Khususnya adalah dalam urusan-urusan yang kita jalani dalam kehidupan kita di dunia ini. Misalnya bagaimana sunnah Rasul ketika akan tidur, kita pelajari. Bagaimana sunnah Rasul ketika bangun tidur, bagaimana sunnah-sunnah Rasul ketika di rumah, misalnya, ketika masuk rumah, bagaimana sunnah-sunnah Rasul dalam keluarga, misalnya, bagaimana sunnah-sunnah Rasul ketika bekerja, misalnya, mencari nafkah, mencari rezeki. Bagaimana sunnah-sunnah Rasul ketika makan dan minum, misalnya, dan lain sebagainya. Maka hadis dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pelajari sunnah-sunnah Rasul itu dalam rangka kita mengagungkan sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan dalam rangka taqarrub ilallah. Dalam rangka apa? Taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita membaca hadis-hadis Rasul, ya, niatkan apa? Niatkan taqarrub ila Allah. Niatkan kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mendengar kajian yang dibahas tentang sunnah-sunnah Rasul, niatkan taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ini. Maka hadis dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan biasa kita bersemangat untuk mempelajari sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan itu adalah di antara bentuk kita menghormati dan mengagungkan sunnah Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian yang selanjutnya adalah mengikuti petunjuknya. Di antara bentuk mengagungkan sunnah Rasul adalah mengikuti petunjuknya. Mengikuti apa yang diperintahkannya. Mengikuti apa yang diajarkannya, mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam urusan-urusan kehidupan kita. Maka setelah kita mempelajarinya, tentu tahapan selanjutnya adalah kita berusaha untuk mengamalkan sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tersebut. Jangan sampai teori itu, pengetahuan kita terhadap sunnah-sunnah Rasul itu hanya sekedar menjadi pengetahuan saja. Tidak kita wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak kita wujudkan dalam amal-amal perbuatan kita. Tidak kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka berusaha untuk mengamalkan sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan sekali lagi niatkan taqarrub ila Allah. Niatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita insyaallah akan mendapatkan pahala dari ini. Niatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in tusibuhu tahtadu. Jika kamu mengikuti beliau, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kamu akan mendapat petunjuk. Maka kamu akan mendapat petunjuk. Wa in tusibuhu tahtadu. Maka hadis Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan bahwa jika kita mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka pasti kita akan berada di atas petunjuk dan tidak mungkin kita akan tersesat. Dan sebaliknya, jika kita tidak mengikuti Rasul, maka dipastikan kita akan tersesat. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan, jika kamu mengikuti Rasul, maka kamu akan mendapat petunjuk. Bukankah kita dalam setiap sholat senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala jalan yang lurus dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari jalan orang-orang yang tersesat? Dan petunjuk itu hadis dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ada di dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ada di dalam petunjuk Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka hendaknya sekali lagi bersemangat kita di dalam mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakan wahai Muhammad, jika kamu cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Ikutilah aku. Siapa yang dimaksud? Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka Allah akan mencintaimu dan akan mengampuni dosa-dosamu. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah mengatakan tentang ayat ini bahwa ayat ini adalah ayatul mihnah, ayat ujian. Ayat ujian. Ujian bagi siapa? Ujian bagi orang yang mengaku cinta kepada Rasul. Apa ujiannya? Ujiannya adalah fattabi'uni, ikutilah aku. Ujiannya adalah sejauh mana orang tersebut mengikuti Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka hadis dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang mengaku cinta kepada Allah tidak serta-merta akan mendapatkan cinta Allah. Tidak serta-merta begitu. Karena Allah tidak mengatakan in kuntum tuhibbunallaha yuhibbukumullah, tidak begitu. Kalau kamu cinta kepada Allah, Allah pun cinta kepadamu, tidak begitu. Ada ujiannya juga, ada syaratnya juga. Kalau kamu cinta kepada Allah, ikuti Rasul dulu. Ikuti Rasul dulu, maka Allah akan cinta kepadamu. Maka sekedar mengaku cinta, sekedar mencintai Allah, tidak cukup. Kalau kita tidak membuktikannya, tidak menindaklanjutinya dengan ittiba kepada Rasul, maka cinta itu akan bertepuk sebelah tangan. Akan bertepuk sebelah tangan. Oleh karena itu dikatakan, "Laisa sya'nu an tuhib," katanya, "walakinna sya'na an tuhab." Yang penting itu bukan kamu mencintai. Yang penting itu adalah kamu apa? Dicintai. Kan begitu ya, Pak? Yang penting itu bukan kita mencintai, yang penting itu adalah kita dicintai. Buat apa kita mencintai seseorang misalnya, tapi ternyata orang itu tidak cinta kepada kita? Ya, kata tadi, bertepuk sebelah tangan. Begitupun juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Buat apa kita mencintai Allah, mengaku cinta kepada Allah, tapi ternyata Allah tidak cinta kepada kita? Karena kita keliru di dalam membuktikan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, melalui ayat ini Allah telah menggariskan kepada kita bagaimana kita membuktikan rasa cinta kita kepada Allah, yaitu dengan apa? Ittiba'ur Rasul, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mengikuti Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah tabaraka wa ta'ala juga berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah." Sungguh telah ada untukmu pada diri Rasul teladan yang baik. Teladan yang baik. Jadi Allah telah menyatakan bahwa Rasul itu teladan. Kalau beliau dijadikan teladan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka secara tidak langsung ia adalah perintah kepada hamba-hambanya agar kita meneladani Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Menjadikan Rasul sebagai contoh ikutan kita. Nah, itu yang harus dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang ketiga di antara cara kita mengagungkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah di antara yang sangat penting, itu kita senantiasa ittiba kepada Rasul, senantiasa mengikuti Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam segala urusan, dalam akidah, tadi dalam keyakinan, ya. Kita harus mengikuti Rasul. Keyakinan-keyakinan yang ada dalam hati kita itu terkait dengan agama ini, terkait dengan Allah, terkait dengan alam semesta dan sebagainya, harus sesuai dengan apa yang diyakini oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi keyakinan kita, akidah kita harus mengikuti akidah dan keyakinan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam urusan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala juga sama. Ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tata cara kita mentaati Allah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala harus sama dengan ibadah yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh berbeda. Begitu juga dalam urusan muamalah kita, interaksi kita dengan sesama manusia, kita juga harus mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam urusan akhlak, dalam urusan membina keluarga, dalam urusan bertetangga dan lain sebagainya, maka diusahakan kita harus senantiasa apa? Ittiba kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Sufyan ats-Tsauri itu mengatakan, kalau kamu katanya bisa menggaruk sesuai sunnah, maka menggaruklah sesuai sunnah Rasul. Ya. Kalau bisa menggaruk kepala dengan sunnah, maka garuklah kepala itu dengan sunnah. Maksudnya apa? Saking pentingnya kita harus senantiasa mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan sekali lagi hadis dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, penting niatkan taqarrub ila Allah, niatkan mendekatkan diri kepada Allah. Ketika kita makan misalnya, kita makan dengan tangan kanan. Dan itu sunnah Rasul, niatkan mencari pahala, mendekatkan diri kepada Allah, mencontoh Rasul. Kita kemudian mengucapkan bismillah, dan itu juga sunnah Rasul. Niatkan bahwa itu juga dalam rangka mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Begitu juga ketika minum, ketika tidur dan sebagainya. Nah, hadis dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga di antara cara mengagungkan sunnah Rasul adalah merujuk hukum-hukum Rasul dalam urusan-urusan yang kita perselisihkan. Allah mengatakan, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Farudduhu ila Allah wa Rasul in kuntum tu'minuna billah. Jika kamu berselisih dalam suatu urusan, maka kembalikanlah urusan itu kepada Allah dan kepada Rasul. Kepada Allah maksudnya adalah kepada kitabullah. Kepada Rasul maksudnya kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Seperti dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim, ya, mengembalikan urusan itu kepada Rasul maksudnya adalah ketika beliau masih hidup, berarti langsung kembali kepada Rasul. Ketika beliau sudah meninggal dunia, maka maksudnya adalah kita kembali kepada sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Maka ayat ini berlaku sampai hari kiamat walaupun Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal. Kemudian hadis dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara cara mengagungkan sunnah Rasul adalah mendakwahkannya, menyampaikannya, mengajarkannya kepada orang lain sesuai dengan kemampuan kita. Sesuai dengan kemampuan kita. Dan sekali lagi niatkan taqarrub ila Allah. Niatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, misalnya di suatu majlis, Bapak Ibu sekalian mendengar sebuah hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebuah sunnah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka sampaikan itu kepada para nabi, minimal kepada orang-orang yang terdekat, ya, dari istri, anak, atau tetangga atau saudara. Apalagi di zaman sekarang ada media-media yang memudahkan kita untuk menyampaikan dan menyebarkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menggunakan handphone, SMS, atau media sosial, ya, sebarkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Dan sekali lagi ingat, niatkan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hari dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jika kaum muslimin bersemangat untuk menyebarkan sunnah Rasulullah SAW, maka sunnah ini akan tersebar dan dikenal oleh banyak manusia. Saat ini kita lihat banyak kaum muslimin yang jauh dari sunnah Rasulullah SAW. Dan di antara faktor penyebabnya apa? Faktor penyebabnya adalah karena orang-orang sudah mengenal sunnah, tidak bersemangat untuk menyebarkan sunnah itu kepada orang-orang yang belum mengenalnya. Kita terkadang sudah mengenal sunnah. Ketika melihat orang yang jauh dari sunnah, kita bisanya apa? Mencela. Kita bisanya memfonis, wah, si fulan itu begitu amalannya jauh dari sunnah. Sementara kita sendiri, apa yang sudah kita lakukan untuk menyebarkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW? Jangan bisanya hanya mencela. Jangan bisanya hanya mencela, tapi buktikan apa kontribusi kita, apa usaha kita, apa upaya kita, apa peran kita di dalam menyebarkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Itu penting. Daripada kita sibuk mencela, lebih baik kita berusaha untuk menyebarkan sunnah Rasulullah SAW. Dan sekali lagi niatkan takwa di Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nulis hadis sunnah di SM, apa di HP kita, kemudian kita sebarkan, niatkan mencari pahala, mencari pahala ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Diterima, alhamdulillah. Tidak diterima, ya, kita doakan mudah-mudahan suatu saat mereka bisa menerimanya. Tidak usah emosi, ya, tidak usah emosi, karena kita mencari pahala. Kita mencari pahala. Nah, hari ini mulai sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian juga di antara cara untuk melakukan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kita menghafal hadis-hadis Rasul semampunya, menghafal hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam semampunya, dari kitab-kitab yang paling kecil sampai kitab-kitab yang besar, semampunya. Dan niatkan sekali lagi mendekatkan diri kepada Allah, niatkan dalam rangka mengagungkan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang terakhir, di antara cara mengagungkan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah membantah orang-orang yang menolak sunnah Rasul. Membantah, meluruskan, mengklarifikasi orang-orang yang menolak, mengingkari sunnah-sunnah Rasulullah SAW, dan sekali lagi sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Kalau kita belum mampu dalam urusan ini, karena urusan ini memang tidak semua orang mampu melakukannya. Ya, tidak semua orang mampu melakukannya. Kalau kita mampu, kita lakukan. Kalau tidak, ya, tidak apa. Kita diam dan cukup kita ingkari dengan hati kita. Cukup kita ingkari dengan hati kita. Nah, hari ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin itu yang bisa kita bahas pada kesempatan siang hari ini, karena waktu yang tidak memungkinkan untuk berlama-lama. Mudah-mudahan yang singkat ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih.